terpejam, lampu tampak temaram. Kerinduan yang datang, usik jiwa yang tenang. Hidup terlalu singkat untuk tak berbuah. Hidup terlalu indah untuk tak berubah. Mataku pun terbuka dan jiwa pun bicara. Untuk tak berbuah tanpamu ku tersandar, ku harus berbuah. Yang ku sebut sayang, kau tak menghilang ketika sedang sepi. Yang ku sebut sayang yang datang susah tuh dielak.